Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, berbahagialah bagi yang memiliki kelembutan hati dan selalu berusaha melembutkan hati, karena Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Berbahagia pula bagi orang-orang yang mencintai keindahan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan mencintai keindahan. Rasa adalah bagian nikmat yang besar dari Allah, yang bisa menghidupkan suasana hati, menggelorakan semangat, meneduhkan jiwa. Rasa yang indah, rasa penuh kelembutan, adalah rasa yang membuat kita bisa merasakan kehangatan dan keagungan Allah. Ayat-ayat Al-Quran adalah pelembut hati, penggetar jiwa, penggelora semangat. Begitupun nasyid yang mendampingi kebenaran, yang berisi kebenaran, yang membela kebenaran, adalah bagian nikmat dari Allah untuk menggelorakan rasa dan semangat kita. Semoga Allah menuntun para penasid ini menjiwai setiap kata dengan ruhiyah yang kuat dan dalam, yang selalu menghiasi tiap tutur kata dengan kebenaran, dan Allah yang menjadi tujuan. Selamat menikmati, saudara-saudaraku sekalian, saudara kita yang berdakwah dengan lantunan The Fikr.